Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing tadi pikiranmu. Saben dino marani atiku. Kurang kepiye anggonku sing resmani. Nanging sing tak tompo loro ati. Apa coba salahku nganti ke loro-loro. Apa pancen wis ono sing liyo. Ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Aku kurang ngerti sing tadi pikiranmu. Sambelino marani hatiku. Esok awan bengi ra tau sapa omah. Bali seminggu pisan malah gawa masalah. Jarene pamite kerja golek upo. Jebule Bali neng gawa wedoan liyo. Apa coba salahku nganti ke loro-loro. Apa pancen wis ono sing liyo. Dulu cinta-cinta ada juga kangen-kangenan. Sekarang kau berubah setelah kenal dia. Carene janjine sehidup semati.